Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanuhuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa pada malam Senin kita akan melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan, ada beberapa perkara yang perlu disampaikan. Yang pertama, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, tadi untuk yang biasa mengisi air diharapkan jangan terlalu penuh. Seringnya tumpah soalnya di sini. Nah, tumpah malah basah mejanya, susah naruh kitabnya. Sisakan mungkin sejari ataupun dua jari, enggak apa-apa. Insya Allah enggak habis. Yang kedua, bagi anak-anak yang khususnya yang tinggal di rumah, yang sudah mau sholat maghrib di masjid, maka anak harapkan untuk kalau mau sholat di masjid sekalian ikut taklim dan jangan keluar-keluar. Jangan keluar-keluar dari masjid. Dan jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Kerjakanlah sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian duduk di tempat taklim. Semacam Hasan, Muhammad, Baikal, kemudian Abdurrahman dan yang lainnya. Kalau memang mau sholat di masjid maghrib, maka langsung taklim dan diam. Dan kalau memang belum bisa mengikuti pelajaran, begitu juga yang lainnya. Kalau yang belum bisa mengikuti pelajaran dalam artian menulis, ana harapkan bagi para pengajar untuk kalau bisa setiap hari dikasih PR, dikerjakan di malam hari biar ada kegiatan mungkin mengerjakan PR-nya ketika taklim. Nah, saya ulangi, ana harapkan, dan ini Masya Allah luar biasa hasilnya, hendaknya dibiasakan dikasih apa tugas di rumah, baik yang TK maupun yang tahfidz ataupun yang besar-besar, yang ijaz, diharapkan untuk dikasih PR supaya Insya Allah sangat bermanfaat. Ini khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang ketiga yang perlu ana sampaikan, khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita ini tentunya semuanya dengan taufik biiznillah tabaraka wa taala. Tempat kita yang dulunya bisa dikatakan hutan itu sudah menjadi semacam perkampungan lah, walaupun belum terlalu banyak penduduknya, tapi sudah dikatakan perkampungan, mungkin sekitar 20 rumah. Artinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mulai banyak tetangga. Sudah mulai banyak tetangga, tidak bertetangga dengan kebun karet, dengan hutan dan yang semisalnya. Maka yang makna maksudkan adalah hendaknya masing-masing kita memperhatikan tetangganya. Naam, hak-hak tetangganya. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha. Jika kalian memasak kuah, memasak makanan yang ada kuahnya, ataupun masak daging marak yang ada kuahnya, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranak, dan hendaknya kalian membagi tetangganya, membagi tetangganya. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau itu berbuat baik kepada tetangga tentunya semampunya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika seorang atau seorang tetangga membuat makanan tadi, hendaknya memperhatikan tetangganya. Begitu juga di antara adab adalah apa? Ketika membuat makanan yang dia tidak mau memberi tetangganya, diharapkan untuk tidak diketahui oleh tetangganya. Tidak diketahui oleh tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan, menghormati tetangganya. Begitu juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara penilaian seorang itu baik atau tidak, seorang itu dikatakan orang yang baik atau tidak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kalau kamu menilai, mau menilai dirimu itu orang yang baik atau tidak, jangan menilai diri sendiri. Tapi tanya tetangga-tetanggamu, kamu itu orang yang baik atau tidak. Kata Rasulullah, ketika ada yang menanyakan gimana menilai dirinya, maka kata Rasul, kamu punya tetangga, tanya tetangga-tetanggamu, kamu itu termasuk orang yang baik atau tidak. Tergantung penilaian mereka-mereka yang menjadi tetangga-tetanggamu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang dia aman dari yang tetangganya, aman dari lisannya dan juga tangannya. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus diperhatikan oleh tetangga terhadap tetangga-tetangganya adalah jangan sampai dia melakukan perkara-perkara yang bisa mengganggu tetangganya. Yang bisa mengganggu tetangganya, baik itu perkara yang mungkin disengaja, jelas kalau sengaja mengganggu, atau pula harus diperhatikan perkara-perkara yang mungkin dilakukan tidak bermaksud untuk mengganggu tetangganya, tetapi ternyata mengganggu. Ini juga harus diperhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang ingin ana tanbih ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini sudah banyak terjadi, yakni ana lihat banyaknya ayam yang berkeliaran di tempat kita ini. Nah, dulu sudah pernah, ketika masih sedikit dulu, ketika ada banyak ayam, kalau nggak salah punya Myanmar, setiap pagi dia sering gimana? Ini menceritakan saja, bukan menjelek-jelekan, menceritakan pengalaman. Seringnya dulu, karena masih bertetangga dengan Banat, setiap pagi Banat mengepel tai ayam. Nah, maka kita itu ketika itu kita sampaikan untuk kalau bisa yang punya ayam yang banyak untuk dikurangi kalau memang tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Ini berarti telah mengganggu tetangganya. Begitu juga, karena lihat banyak ayam yang berkeliaran, terkadang dia BAB-nya di, bukan terkadang, namanya ayam BAB-nya sembarangan dan dia tidak memiliki akal. Dia terkadang BAB-nya di atas mobil orang banyak, tai ayamnya, kemudian di terasnya orang atau di belakang rumahnya orang, sehingga tentunya ini perkara yang cukup mengganggu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi pernah terjadi, bahkan kita enggak sengaja bertamu di tempat seseorang. Ikhwan di sini tentunya maksudnya ternyata bertamu keinjak tai ayam, keduduk tai ayam. Tai ayam siapa? Ternyata bukan tai ayam ayamnya, ayam tetangganya. Ayam tetangganya berak di rumah tetangganya. Kita bertamu di rumah tetangga yang punya ayam, bukan punya dia, tapi punya tetangganya. Sehingga kesannya kurang bagus. Ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga makanya sampaikan, hendaknya masing-masing memperhatikan bahwasanya kita ini bukan lagi hutan, bukan lagi bertetangga dengan hutan, tapi bertetangga dengan banyak orang. Tentunya kita juga senang kalau ada seorang mukmin saudara kita yang memiliki banyak hewan, mungkin dia bermanfaat bagi dia dan yang lainnya. Tetapi kalau sudah mengganggu yang lainnya, maka itu enggak bagus. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ana harapkan kalau bisa yang punya ayam-ayam dibatasi, mungkin ya bukan pemaksaan, cuma itu kesannya nanti enggak bagus, apalagi kalau semakin lama semakin banyak. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sering khawatirnya tetangganya membersihkan tai ayam tersebut yang bukan punyanya dia. Ini beberapa perkara yang perlu disampaikan. Kita masuk pada pelajaran. Sudah kita selesaikan tentang Umratul Hudaybiyah. Umratul Hudaybiyah, yang mana terjadi suluh antara Rasulullah SAW dengan pihak Quraisy, yang diantara isi perjanjiannya adalah terjadi gencatan senjata, tidak ada saling menyerang antara Rasulullah SAW dan juga orang-orang Quraisy, dan juga beberapa isi yang lainnya. Dan dengan perjanjian ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, banyak dampak positif yang didapatkan oleh kaum muslimin sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Di antara dampak positifnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melakukan dakwah kepada orang-orang daerah-daerah yang bukan bagian dari kafir Quraisy, yang selama ini, selama belasan tahun, sekitar 19 tahun, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah selalu berurusannya dengan kafir Quraisy, sehingga tidak banyak kesempatan untuk berdakwah kepada daerah-daerah Arab yang lainnya. Maka dengan perjanjian ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara tidak punya urusan dengan orang-orang Quraisy, beliau bisa fokus untuk berdakwah kepada daerah-daerah yang lain. Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, ini juga diambil faedah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, termasuk beliau kan dulu pernah kita sampaikan awal mula yang beliau dakwahkan adalah berdakwah kepada keluarganya. Berdakwah kepada keluarganya. Kemudian banyak keluarga beliau yang menolak. Maksudnya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika dakwah itu ditolak oleh orang-orang yang dekat, oleh keluarga, mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin saudara, saudari, paman, keponakan dan yang lainnya, ketika dakwah kita kepada mereka ditolak, enggak diterima atau bahkan mereka benci sementara dengan dakwah ini, maka dakwah tidak berhenti. Dakwah tidak berhenti. Silakan berdakwah kepada yang lainnya, banyak lahan dakwah. Mereka tetap perlahan-lahan bergoyor didakwahi, dan jangan menjadikan alasan enggak mau berdakwah kepada yang lainnya gara-gara keluarganya enggak mau nerima. Belum lulu hatinya mau menerima dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau subhanallah, ketika beliau mengumpulkan keluarganya di bukit ketika itu, yang dia mengatakan, saya ini adalah pemberi peringatan, ana nadhirul uryan, saya ini pemberi peringatan yang telanjang. Kemudian beliau mendakwahkan la ilaha illallah kepada keluarganya, ternyata tidak ada satu orang pun yang menerima. Ada yang diam, ada yang enggak komentar apa-apa, ada juga yang menolak dengan keras, semacam Abu Lahab, khonafidun rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah berdakwah kepada keluarganya, termasuk yang kumpul ketika itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, alihadza jama'tana, apakah cuma untuk ini engkau mengumpulkan kami? Ditolak dakwah. Paman beliau yang mengurusi beliau sekian lama, ataupun yang membela beliau, enggak menerima dakwah. Maka Rasulullah enggak berhenti berdakwah kepada yang lainnya. Paman-paman beliau, keluarga beliau, dari pihak ayah, paman-paman beliau belum mau menerima dakwah, tidak menjadikan beliau berhenti dalam berdakwah. Banyak ladang yang lainnya. Karena sebagian pihak yang tidak mau menerima dakwah beralasan apa itu, keluarganya saja menolak, keluarganya saja enggak terima, berarti dakwahnya enggak benar itu. Ayahnya enggak mau menerima, bahkan ayahnya benci, ibunya juga benci. Nah, keluarganya, paman-pamannya enggak senang dengan dakwah dia itu. Sehingga menyimpulkan, "Sah, ngapain ngikut dia?" Maka ini berarti orang yang tidak melihat dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak dari keluarga beliau yang tidak menerima dakwah. Begitu juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, banyak di antara keluarga mereka yang tidak menerima dakwah. Mus'ab bin Umair, ibunya enggak menerima dakwah. Nah, yang tadinya laki-laki, pemuda yang sangat kaya, yang kita katakan minyak wanginya, belum orangnya datang, belum orangnya kelihatan, minyak wanginya sudah keciuman baunya. Saking mewahnya minyak wanginya. Ternyata ketika dia meninggal dunia, kafannya enggak cukup untuk menutupi tubuhnya. Ditolak oleh ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ayahnya yang menolak. Dan yang lainnya dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dari keluarga-keluarga mereka banyak yang menolak, bahkan bukan sekedar menolak, memusuhi mereka, bahkan ada yang diusir, bahkan ada dari keluarganya ibunya yang mogok makan, demonstrasi kalau bahasa kasarnya, mogok makan supaya anaknya kembali tidak mengikuti agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terus mereka di atas apa? Bimbingan di atas Islam, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dan berdakwah. Kita tahu dai pertama, delegasi Islam pertama, duta yang pertama yang diutus ke Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang tadi dia, setelah dia masuk ke dalam Islam, orang tuanya berlepas diri dari memberikan harta, memberikan santunan-santunan dan seterusnya, tetapi dia berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga terjadi sepanjang sejarah, sepanjang terus ana yang mengenal dakwah, itu sangat banyak terjadi yang demikian. Sangat banyak yang terjadi yang demikian ketika seorang pemuda mengenal dakwatut tauhid, dakwatus sunnah, ternyata ditentang oleh orang tuanya, maka banyak di antara orang tua itu biasanya berlepas diri, yang tadinya ketika masa sekolahnya, masa kuliahnya dikirim uang yang banyak untuk ini dan untuk itu. Tetapi ketika dia belajar di pondok pesantren, ternyata orang tuanya berlepas diri. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita perhatikan, rizki itu bukan di tangan orang tua. Anak-anak selalu menekankan demikian, karena nampaknya subhanallah selalu terjadi. Dari zaman dulu ketika kita zaman kuliah mengenal dakwah, sekian banyak teman-teman yang mengalami. Ternyata ketika sudah sekarang ini, ada juga yang datang mengalami hal yang sama. Kenapa Ustaz? Ketika saya bercoba baru mengenal sunnah, tahu-tahu ayah marah-marah. Nah, mau mengambil kebon yang diberikan, yang disuruh nyadap, mau diambil kebonnya. Maka kita katakan engkau bukan orang yang pertama mengalami yang demikian. Ikhwanakidin rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak pendahulu-pendahulu yang demikian, bahkan pendahulu yang jauh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka yang tadinya orang yang serba punya harta, tetapi ketika masuk ke dalam Islam orang tuanya berlepas diri. Maka yang perlu kita tekankan, tetap ketika orang tua, keluarga memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah yang kita pegang, maka jangan sampai lemah. Jangan sampai apa? Loyo. Jangan sampai putus asa. Walaupun dunia tidak kita dapatkan, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, yang memberikan rezeki itu bukan orang tua. Yang memberikan rezeki Allah tabaraka wa taala. Sangat ingat kita, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, teman-teman yang tadi yang dulu mondok belajar di pondok pesantren, yang dilepas oleh orang tuanya dalam artian uangnya enggak dikirim, bayar SPP enggak ada di antara mereka setahu ana yang meninggal kelaparan di pondok pesantren, enggak ada, semuanya makan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, hidup terus dia, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan lan la yamutul abdu, tidak akan meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba sampai rezekinya habis di dunia ini. Kalau orang meninggal dunia berarti karena memang sudah ajalnya, dan memang rezekinya di dunia ini sudah enggak ada lagi. Nah, karena memang sudah tidak ada rezekinya. Ini perlu diperhatikan, dan juga perhatikanlah apa yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian menganggap ini kalau enggak salah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairam minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada yang lebih baik dari ganti yang tentunya melebihi harta. Jangan dibayangkan selalu gantinya yang tadinya setengah kaya gantinya jadi kaya. Enggak mesti demikian, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang lebih besar nilainya ketika seseorang dia ketika meninggalkan perkara yang haram karena Allah diganti dengan ketenangan jiwa, diganti dengan dia bisa banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, diganti dengan dia memiliki jiwa yang qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sangat penting bagi kita semuanya untuk membaca dan meneladani para salaf. Bahkan disebutkan dalam kitab Fathul Majid, nah, syarah kitabut tauhid, di antara bentuk su'udzan kepada Allah tabaraka wa taala adalah ketika seorang meyakini, menyangka bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah, Allah tidak menggantinya. Itu su'udzan kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika dia meyakini atau mengira ketika dia meninggalkan perkara yang haram, Allah tidak akan mengganti maka itu su'uzon kepada Allah yang dilarang. Maknanya berarti, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan perkara yang lebih baik. Cuma, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, biasanya, ataupun terkadang, gantinya itu enggak langsung diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ingin menguji seorang hamba. Maka perlu diingat, ini kan sebuah ujian. Sebuah ujian yang tadinya mungkin kaya raya, banyak hartanya, kemudian ketika dia mencoba menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, mengenal da'wah tauhid, da'wah sunnah, kemudian dia jadi kurang hartanya, kurang uangnya, dan yang semisalnya, maka khonafidin rahimani wa rahimakumullah, perlu diperhatikan ketika dia mendapatkan hidayah agama, hidayah mengenal tauhid, mengenal sunnah, bahkan masya Allah diberi kesempatan untuk duduk bersama orang-orang yang fokus menimba ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, itu jauh nilainya dibandingkan harta, bahkan jauh nilainya dibandingkan dunia seisinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semua perkara agama yang dijalani, yang dilaksanakan oleh seseorang, itu nilainya sangat jauh dari dunia, walaupun dunia itu sangatlah banyak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana nilai sewadah cambuk ataupun cambuk di akhirat itu nilainya lebih tinggi daripada dunia seisinya. Cambuk ataupun tempatnya cambuk. Lihat pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keutamaan anak yang bersoleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaannya, cara membacanya, tajwidnya, makna-maknanya, tafsirnya dia pelajari. Barang siapa membaca Al-Quran, qiraahnya saja, baru membaca qiraah nilainya sangat besar. Nah, kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albasallahu lahu tajan yaumal qiyamah, Allah akan memakaikan kepada dia mahkota min nur, dari cahaya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dau'uhu mithlu dau'is syamsi, yang cahayanya seperti cahaya matahari, yang cahayanya seperti cahaya matahari. Wa tuksa walidayhi hullatan, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat dua pakaian yang sangat indah. Seorang anak yang dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka fadilahnya kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat akan dipakaikan dengan dua pakaian yang sangat indah, yang nilainya, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nilai dua pakaian yang akan diberikan kepada kedua orang tua dari anak yang demikian itu, dua pakaian yang sangat indah itu, dunia seisinya tidak bisa untuk menyamai nilainya. Sangat besar, ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kedua orang tuanya ketika itu mengatakan, lima kusina hadza, dengan sebab apa kami dipakaikan dua pakaian yang indah ini? Bertanya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dikatakan kepada dia, bi akhdhi waladikal Qur'an, dikarenakan anakmu mengambil Al-Qur'an. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang tua biasanya orang-orang tua yang awam, gak paham agama, atau bahkan juga orang tua yang sudah belajar sunnah, biasanya masih sangat menginginkan anak-anaknya kaya raya. Masih sangat menginginkan anak-anaknya apa? Menjadi seorang yang berharta, yang banyak hartanya. Harapannya dia bisa berbangga-bangga, minimalnya anak saya demikian, anak saya demikian, dengan hartanya, dengan pekerjaannya. Nah, atau dia menginginkan supaya anaknya bisa membantu dia, dia bisa mendapatkan bagian dari anaknya. Maka ketahuilah wahai para anak-anak, kita semua yang masih punya orang tua, wahai anak-anak, ketahuilah nilai seorang anak yang soleh, seorang anak yang dia selalu beristighfar untuk kedua orang tuanya, nilai seorang anak yang soleh yang mempelajari Al-Quran, yang dia mempelajarinya, membacanya dan mengamalkannya jauh-jauh tidak ada bandingnya dibandingkan anak-anak yang dia punya pekerjaan, yang banyak hartanya, kemudian mungkin dia membantu kedua orang tuanya. Enggak ada nilainya mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat besar. Sehingga jangan sampai seorang thalabatul ilm dia berpikir saya ingin membantu kedua orang tua dengan harta, dengan na'am, itu semuanya perbuatan ihsan, perbuatan baik. Nah, kalau memang tidak ada lagi kedua orang tua itu yang mencarikan nafkah, maka memang harus seorang anak menafkahi kedua orang tuanya. Tapi ketika kedua orang tua dia misalnya masih punya kemampuan untuk mencari harta, untuk makan sendiri, atau mungkin masih banyak anak-anaknya yang bisa memberikan nafkah kepada dia, memberi makan dia, maka ketahuilah khonafidin rahimani wa rahimakumullah, anak yang selalu memintakan ampun kepada mereka, kemudian yang dia mempelajari Al-Quran, membacanya dan juga mengamalkannya, nilainya lebih besar daripada dunia seisinya. Bukan sekedar mau membantu. Biasanya membantu paling berapa anak membantu kedua orang tuanya? Enggak banyak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan pekerjaannya nanti pada hari kiamat, ketahuilah akan diberikan kepada kedua orang tua yang anaknya membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, dua pakaian yang sangat indah yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Maka harus kita sebagai orang yang telah mengenal ilmu agama, memahami agama ini, pandangannya adalah jauh ke depan. Jauh ke depan itu bukan masa depan masa tua, tetapi yang dimaksud dengan masa depan adalah masa depan ketika kita semuanya telah dicabut nyawanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggal dunia. Kita sangat mengharapkan manfaat dari anak-anak kita yang soleh. Karena itulah waktu di mana kita sangat butuh kepada amalan-amalan kita semuanya. Sangat butuh kepada orang-orang yang mau membantu. Yang mana Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun." Hari di mana tidak ada bermanfaat harta dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang selamat, dengan hati yang selamat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu maksudnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, harta yang tidak didermakan di jalan Allah, dan juga anak-anak yang dia tidak berbakti, tidak mendoakan, tidak menjadi anak yang soleh tentunya. Adapun anak-anak yang soleh, yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, telah sabit Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang sering kita sampaikan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu agama yang dimanfaatkan, awaladin salihin yad'ulah, dan juga atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maksudnya ketika kita semuanya diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempelajari Al-Quran, menjadi seorang santri, jangan sampai minder dengan saudara-saudara kita yang mungkin dia, saudara saya sudah bekerja di sana, banyak hartanya, pangkatnya tinggi, kebanggaan orang tua, ini dan itu biasanya. Maka jangan minder, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketahuilah anak-anak yang seperti ini biiznillah dialah yang sangat memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, baik di dunia terlebih lagi insyaallah taala di akhirat sebagaimana nas yang kita sampaikan tadi. Ada seseorang yang diangkat derajatnya di sisi Allah tabaraka wa taala, di surganya Allah tabaraka wa taala. Kemudian dia bertanya, ya Allah, amalan saya itu enggak sampai derajatnya seperti ini. Kalau melihat amalan saya itu tidak layak dibalas dengan yang demikian, sangat banyak. Dari mana kok bisa derajat kami ditinggikan olehmu ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasulullah bersabda, bistighfari waladika laka, dengan sebab anakmu selalu memintakan ampun untukmu. Dan anak-anak yang seperti inilah, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bilang anak-anak kan bukan anak-anak masih kecil-kecil, semua kita ini anak-anak kalau dinisbahkan kepada kedua orang tua. Nah, disebabkan anakmu itu selalu memintakan ampun untuk engkau. Nah, yang biasa memintakan ampun untuk kedua orang tuanya biiznillah adalah anak-anak yang soleh, yang dia ditempa selalu dengan ilmu syar'i, belajar. Jangan diharapkan anak-anak tadi yang biasanya katanya harapan orang tua di dunia, kebanggaan orang tua di dunia, jangan harapkan dia mengistighfarkan kedua orang tuanya. Jangan harapkan mereka mendoakan kedua orang tuanya. Jangan harapkan mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Kenapa? Jangankan untuk kedua orang tuanya, diri mereka sendiri mereka lupakan. Faqidus syai' la yu'tih. Orang yang enggak punya enggak bakal bisa memberi. Kalau dia sendiri bukanlah orang yang soleh, bagaimana mungkin dia akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, diperhatikan ini semuanya supaya kita jangan tergoda. Nah, dengan propaganda-propaganda apa yang diiming-imingi oleh dunia di luaran sana, sehingga tidak sabar duduk di tempat yang di sana di situ belajar ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menginginkan perhiasan dunia. Sudah kita bawakan beberapa hadis ring 6 tentang siapa yang tujuannya dunia dan siapa yang tujuannya adalah akhirat. Dunia itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dunia itu tidak akan didapatkan oleh seseorang nah, kecuali sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan rezeki seseorang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, engkau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan engkau mendapatkan rezeki, engkau lari sejauh-jauhnya menghindari rezeki tersebut, datang rezekinya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, rezeki itu sebagaimana kematian. Engkau berupaya untuk lari menghindar dari kematian, bersembunyi di benteng yang kokoh. Kematian itu kalau sudah tibanya pasti akan mendatangimu. Nah, kalau Allah telah menetapkan kematian, hatta orang-orang yang diam di rumahnya, dia akan pergi ke tempat dia meninggalnya. Kata para salaf, begitu juga rizki. Engkau lari sejauh-jauhnya menghindari rizki. Lari sejauh-jauhnya menghindari rezeki. Enggak mau. Akan datang kalau rezeki itu telah engkau ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya bukan kita melupakan untuk mencari dunia, tetaplah mencari dunia, tapi perbanyaklah, fokuslah untuk mengejar perkara akhirat. Tentunya kita tidak akan bisa lepas dari mencari dunia, karena itu memang dinaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam suratul Qasas, وَبَتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Nah, nampaknya sudah habis waktunya, belum sempat membaca kitab Rawdatul Anwar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.